Supli RBS dari Beku udah Marjati juga sama malam. Saya yang lagunya ada Cabi dulu ya. Kita main bersama Romansa News. Sesama buat berada semuanya di atas sejati. Yeah. Satu lagu spesial buat Cipto Motor Soyes dan juga teman-teman Braga, Slos Vol 2 juga.